terbelenggu di ruang dan waktu, telusuri jalan yang penuh rintangan. Seribu bayangan dirimu terus melayang, mengisi seluruh hayalku, buka semua luka. Ku ingin kau hilang dariku. Thank you.